sipe wae rosora kuku yo mungkaro koe ati iki mensyukuri opo sing wis tak duweni percaya tembung iki dadi saksi berikrarnya janji suci sedelo pada dunia ku buktikan kau pantas ku perjuangkan. Kau pantas ku perjuangkan.